Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sekian kalinya kita bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari, ada sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana kajian kita ini lebih kepada fokus kepada kaedah, yaitu kaedah nahu khususnya, yaitu suatu ilmu yang sangat-sangat penting, ibaratkan jembatan kalau kita ingin menuju ke suatu tempat yang harus menyeberangi lautan atau menyeberangi sungai yang dalam, maka perlu jembatan atau perlu alat untuk bisa sampai kepada tujuan. Itulah kira-kira gambarannya tentang ilmu nahu ini. Jadi ilmu nahu ibaratkan jembatan untuk bisa mencapai kepada suatu ilmu lainnya, yaitu ilmu agama khususnya, yaitu baik melalui Al-Quran maupun Sunnah. Tanpa ilmu alat, itu grammar nahu serta saraf, merupakan bagian daripada bahasa Arab, seorang tidak akan mungkin, saya katakan tidak akan mungkin dia bisa memahami, terlebih lagi menggali hukum-hukum Al-Quran atau memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran memiliki gaya bahasa yang tinggi, demikian juga hadis Rasulullah memiliki gaya bahasa yang tinggi, maka perlu paling tidak langkah awal adalah menguasai ilmu alat, yaitu ilmu nahus serta ilmu saraf. Maka itu dalam kajian ini, yaitu kajian perdana awal, ya, awal kajian awal untuk ilmu nahu. Diharapkan yang punya keinginan besar untuk mengetahui seluk-beluk ilmu nahu, itu ilmu alat, ya, ini merupakan awal pembelajaran kita. Ini sangat penting untuk bisa diikuti. Bagi yang sudah pernah belajar, paling tidak menguatkan kembali, mengingatkan kembali, atau mungkin ada hal-hal yang belum dipelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena perlu diketahui bahwa kitab yang kita pelajari, yaitu Durusul Lughah, yaitu terkait, lebih banyak terkait grammar nahu, tapi itu tidak apa berurut dan juga tidak dibahas secara apa secara meluas, ya, secara meluas dan juga tidak berurut, ya. Maka itu di sini suatu apa kitab yang saya coba untuk menulis, dan ini sebetulnya sudah saya tulis dari sejak tahun 2012, ya, akan tetapi terputus. Nah, maka itu dalam belakangan ini, nah, coba saya review kembali, membuka kembali, disusun kembali secara baik, bagaimana dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah untuk bisa dipahami, dan juga metode pembelajarannya, bagaimana pembelajaran yang baik, sistematis dan mudah untuk dipahami. Nah, ini insyaallah kita akan pelajari. Ini adalah kitab yang sangat dasar, ya, sangat dasar, dan itu pun dalam kitab ini tidak semua pembahasan dibahas secara meluas, atau setiap subbahasan tidak dibahas secara meluas, karena ini merupakan kitab dasar. Rukun kitab dasar. Memang ada kitab satu lagi saya tulis, itu lebih luas lagi pembahasannya, insyaallah mungkin nanti suatu saat kalau sudah selesai buku ini bisa pindah kepada buku yang lebih luas lagi, dan saya tulis ini merujuk kepada kitab-kitab Ummahatul Kutub terkait dengan akid, terkait apa? Terkait dengan ilmu nahu, dari mulai kitab Syarah Ibnu Aqil, kemudian Qatrun Nada Ibnu Hisham, kemudian Jami'ud Durus, dan juga Matan Jurumiyah serta syarahnya karangan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu jami'an, dan berbagai kitab lainnya terkait dengan kaidah, termasuk juga kitab silsilah, kitab nahwu silsilah yang digunakan di Lipia, itu juga menjadi apa, pegangan dan rujukan untuk menulis karya yang sangat sederhana ini. Ya, mudah-mudahan apa yang setulis ini bermanfaat bagi, terutama bagi penulis dan juga bagi pemirsa antum semuanya. Baik, kita langsung saja kepada mukaddimah yang nanti nanti bisa ditampilkan ya. Terus terang bahwa ini belum dicetak ya, belum dicetak, mungkin nanti butuh waktu untuk mencetaknya. Ya. Baik, itu bisa dilihat di apa, di layar. Ya, saya akan bacakan mukaddimah ini, mukaddimah yang sederhana sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, yaitu pembukaan. Innal hamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi segala puji, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami muji kepadanya dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan-keburukan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk hidayah baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya serta utusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidah, dari satu diri, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari satu diri itu Adam alaihissalam zawjaha, yaitu pasangannya, yaitu istrinya, yaitu Hawa. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, dan dia Allah kembangbiakkan dari kedua diri ini, yaitu Adam dan Hawa, rijalan kathiran wa nisa'a, laki-laki yang banyak dan wanita-wanita yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladhi tasa'aluna bih, yang kalian meminta dengan memakai nama Allah. Wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba, dan meminta kepada Allah. Wal arham, dan silatul rahim, inna allaha kana alaikum raqiba, dan sungguh Allah maha raqibah, maha memantau atas perbuatan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, bertutur katalah dan kata yang lurus, kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki, ini merupakan ganjaran bagi yang bertakwa, Allah akan perbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dia ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia beruntung, yaitu mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, selanjutnya, fa inna baina aydikum kitaban fi ilmi an-nahwi, fa inna baina aydikum kitaban, kitaban isim inna, sesungguhnya di hadapan kalian ada sebuah kitab, fi ilmi an-nahwi, dalam ilmu nahwu, yaitu grammar. Sammainahu kami namakan bi al-khulasatul asasiyah fil qawaid an-nahwiyah, yaitu inti atau ringkasan dasar atau pokok-pokok dalam kaidah nahwu. Katsirun min at-tullabil ilm, kebanyakan dari penuntut ilmu, yadhunnun, mengira, anna ilman nahwi sa'bun, bahwa ilmu nahwu itu adalah sukar. Ma'annahu laisa kama yadhunnun, padahal tidaklah seperti apa yang mereka sangkakan. Artinya ilmu nahwu itu sebetulnya mudah bagi orang yang mau belajar. Tidak ada yang sulit. Fa wada'na hadzal kitaba, kami susun kitab ini bi uslubin basiyatatin, dengan susunan gaya bahasa yang mudah, wa muyassara, yaitu sederhana dan mudah, mustamilan 'alal mawdu'at, mencakup mawdu'-mawdu' al-asasiyyatil muhimmati, mawdu'-mawdu' pokok, dasar-dasar yang penting, wa muhtawiyan 'ala tadribat, dan kitab ini juga mencakup latihan-latihan, tashilan, untuk memudahkan, lid-darisin al-raghibin, bagi orang-orang yang belajar, raghibina, yang punya kemauan, keinginan, fi hadzal ilmil jalil, keinginan terhadap ilmu yang mulia ini, itu ilmu nahwu, fahmahu, itu mudahkan dalam memahaminya, wasti'abahu, dan penguasaannya. Wa nas'alullaha azza wa jal an yaj'ala amalana hadha, dan kami mohon Allah agar Allah menjadikan amal kami ini khalisan liwajhil karim, semata-mata bagi wajah Allah yang mulia, wa nafi'an, dan semoga bermanfaat lana, bagi kami, wa tullabul ilmi, dan bagi penuntut ilmi, wa innahu jawadun karim, sehingga Allah maha pemurah lagi maha penyayang, maha mulia. Jakarta, Yaumul Isnin, Al-Khamis wa Ishrin Dhul Hijjah, Sana Alfin wa Arba'imia wa Arba'in Hijriah, Al-Muafiq, Sitta wa Ishrin Agustus, Sana Aw Am, Alfin Tis'ata Ashar Miladiyah. Tak itulah sebagai muqaddimah yang singkat tentang kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah, yaitu ringkasan pokok atau dasar tentang kawaidah kaidah nahwu. Baik, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja Azzakumullahu jami'an, baik, kita masuk kepada pembelajaran pertama, yaitu ad-darsul awal, al-wihdatu al-ula, pelajaran pertama dan unit atau bagian yang pertama. Ini dalam satu bagian itu ada dua pelajaran. Pelajaran pertama yaitu apa? Materi pelajaran kedua adalah tadribat latihan. Jadi satu wihda atau satu bagian, satu unit, itu ada dua dars. Darsul pertama adalah materi, kemudian darsul kedua adalah latihan. Dan perlu diketahui bahwa latihan-latihan ini saya lebih banyak mengambil ayat-ayat Quran maupun hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nahwu itu adalah bersumber pada Al-Quran dan bersumber kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kitab yang sederhana, tentu banyak kekurangan, tentu banyak kekurangan. Maka itu bagi yang pemirsa dan para pendengar yang punya ilmu yang luas, maka saya sebagai penyusun mengharapkan, yaitu apa, kritikan untuk menyempurnakan buku yang sangat-sangat sederhana ini, agar buku ini bermanfaat bagi umat yang khususnya bagi penuntut ilmu syar'i. Baik, mudah-mudahan sebagai pengantar demikian saja kita masuk kepada ad-darsul awal, yaitu pelajaran yang pertama. Baik, bisa ditampilkan. Nah, sebagaimana biasa saya minta kepada para pemirsa dan atau para pendengar TV Raja dan Radio Raja untuk membaca, ya, membaca buku ini, dan di mana buku ini sengaja saya banyak tidak saya kasih harakan. Kenapa? Karena dalam rangka untuk melatih untuk membaca, wabil khusus yang sudah pernah belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah dari jilid sama pertama sampai jilid yang ketiga. Insyaallah bahasanya adalah bahasa yang sangat-sangat sederhana sekali, ya. Mudah dipahami. Baik. Fadhal Sahisan. Baik, jazakumullah khairan pendengar dan pemirsa Raja TV, sudah kita simak bersama mukadimah dan juga penghantar dari pembahasan kitab baru kita yang kita kaji dari kitab Al-Khulasatu Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Dan untuk pelajaran yang pertama, kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin mencoba dan berinteraksi untuk membaca apa yang tertulis dan termuat dalam kitab ini. Dan sementara ini kami tampilkan di layar televisi. Tentunya mungkin bagi pemirsa Raja TV yang memiliki akses untuk bisa melihat secara langsung kitab ini, ya. Dan untuk pendengar Radio Raja, nanti kita akan coba lihat untuk berinteraksi dari sisi pemahaman dan kaidah-kaidah yang dibaca. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Baik, pendengar ikhwan maupun akhwat, kami persilakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah, ahlan bik. Barakallahu fikum. Barakallahu. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Ahlan bik ya Ustaz. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Masyaallah, ini para pendengar apa setia dari awal ini. Masyaallah. Sedang suka apa Ummu Fatimah terkenal orang yang sangat gesit dalam menuntut ilmu, masyaallah. Dan beliau punya majelis taklim yang boleh katakan banyak sekali jamaahnya. Dan setiap hari itu boleh katakan apa, misalnya apapun udah kegiatan, masya Allah, luar biasa. Daerah Bekasi, iya. Semoga istiqomah. Iya, mudah-mudahan, iya. Amin. Karena saya sekali sebulan ngisi sana, dia tahu persis, ya. Baik, ya, silakan. Alhamdulillah. Ad-darsul awal. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Iya. Ta'riful kalam. Al-kalamu indan nihati indan nuhati indan al-kalamu indan nuhati huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wal muradu bil lafdi huwan nutqu iya nah wal muradu bil lafdi huwan nutqu bil lisani fa kharajat bihil isyaratu fa'il pada kharajat fa kharajat bihil isyaratu li annaha laysat kalama inda ulama an-nahwi wal muradu bil wad'i huna syai'an ahaduhuma al qasdu fa kharaja bihi kalamus taqrani والمغمى عليه والمجنون لأن كلامهم ليس بالقصد والثاني الوضع العربي أي مطابق للغة العربية طيب sampai di situ ya. Nah. Situ lihat footnote itu merujuk kepada kitab Syarah Al-Ajurumiyah li Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tentu dalam kitab itu sangat luas sekali dibahas itu. Nah, di sini saya coba untuk apa meringkas dengan bahasa yang sederhana, iya, karena ini untuk pemula, karena di situ dibahas ya ta'aruf, definisi lafaz itu dibahas begitu panjang, murakkab dibahas begitu panjang, mufid juga dibahas begitu panjang, al-wada. Ini definisi ini sudah definisi, sudah maklum, sudah baku ya. Enak. Ya, sudah baku sekali. Bisa dijumpai hampir semua kitab nahu definisi kalam seperti itu. Ya. Nah. Ya. Baik. Bisa diterjemahkan? Sedikit mungkin. Iya. Ada berapa yang asing? Iya. Oh, bisa diputar lagi Ustaz, ke atas. Baik, iya, putus ke atas lagi. Coba turunkan. Iya. Betul. Ad-darsul awal, pelajaran ya. Satu ya. Al-kalamu Al-wahdatul ula. Unit bagian pertama ya. Al-wahdatul ula. Ya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ya. Kalimat. Kalam. Kalam dan apa-apa yang yata'allaf di tulis ya Ustaz, di karang. Tersusun. Yang tersusun. Iya. Iya. Al-kalam apa-apa yang tersusun darinya. Nah ini mana fa'il yata'allaf ini? Nah itu harus bisa pahami supaya bisa memahami ini. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu al-kalam. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Mana fa'il yata'allafu? Dhamir mustatir takdiru wa. Kembali pada al-kalam. Nah, sedangkan minhunya hu ini kembali pada ma. Ma itu isim mausul ya. Jadi al-kalam dan apa-apa yang tersusun kalam darinya itu bahasa terjemah letter-letternya. Jadi al-kalam dan apa-apa yang tersusun kalam sebut darinya. Dari apa? Nah, itu terjemah letter-letternya. Ya, jadi yang terjemah bukan siapa? Kalam. Al-kalam dan apa-apa yang tersusun. Iya. Baik. Ta'riful kalam, definisi al-kalam. Iya. Al-kalam dan nuhati. Nah, an-nuhat itu jamak pada an-nahwi. Para ahli. Nah, an-nahwi itu ahli nahu. Jamaknya an-nuhati. Al-kalamu dan nuhati huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Nah, ini sebagaimana dalam apa? Dalam alfiyah Imam Malik rahimahullah mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim beliau. Kalamuna, kenapa beliau mengatakan na kami? Maksudnya baik adalah kalam inda ulama innahwi. Ya, bukan inda apa? Inda ulama al-fiqh. Ya. Jadi al-kalam wa inda nuhati. Jadi kalam menurut ulama-ulama nahwu. Jadi ulama-ulama tentang grammar, ya. Kaedah-kaedah nahwu. Adalah wal lafzul murakkabul mufid. Silakan terjemah nanti insyaallah saya jelaskan. Dalam di sisi para ahli ini adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bil wad'i dengan meletakkan wada', ya. Nah, di sini dibahas apa arti penting wada' di sini. Iya, bukan meletakkan. Iya. Dengan bil wad'i. Nah, di sini akan dibahas. Wada' adalah al-qasdu, kemudian bil lughah al-arabiyah. Dengan sengaja. Iya. Dengan sengaja dan dengan berbahasa Arab. Nah, itu dibahas ada penjelasannya. Wal muradu bil lafzi huwa an-nutqu bil lisan. Bil lisani. Bil lisani. Iya. Wal muradu. Ati wal muradu yang dimaksud. Iya. Yang dimaksud dengan lafaz. Nah, ini adalah penjelasan definisi ya. Penjelasan singkat tentang definisi. Apa itu lafaz? Iya. Yang dimaksud dengan lafaz adalah ucapan dengan lisan. An-nutqu bil lisan. Fa kharajat bihi al isyaratu, maka keluar darinya isyarat. Iya, isyarat tidak masuk. Karena ada bahasa isyarat kan? Nah, bahasa isyarat kita bisa memberikan bahasa isyarat dengan tangan atau dengan mulut ya. Ya, dengan tangan supaya orang atau bah, disyaratkan dia keluar atau isyaratkan dia duduk. Nah, itu bukan kalam. Jadi bahasa isyarat itu bukan kalam menurut ahli nahwu. Maka terus, keluar dari isyarat li'annaha karena dia laisat bukan kalaman kalam inda ulama innahwi di sisi para ilmu nahwi. Iya. Terus wal muradu bil wad'i huna syai'ani. Apa tadi murad Ustaz? Dan dia maksud. Yang dimaksud dengan wada di sini adalah dua hal. Yang dimaksud dengan wada di sini ada dua hal. Iya. Ahaduma al-qasdu. Yang pertama adalah qasdu. Nah, al-qasdu maksudnya. Nah, dengan maksud. Dengan sengaja, bil qasdi, bil wada, bil qasdi, dengan sengaja. Arti diucapkan dengan sengaja. Jadi yang dimaksud dengan al-wada adalah al-qasdu. Adalah al-qasdu. Iya. Maksudnya al-qasdu. Fa kharaja bi kalam as-sakrani. Kalamu as-sakrani. Kalamu as-sakrani. Dan keluar darinya ucapan dengan kata apa bil wada itu keluar apa kalam sakran ucapannya kan itu ucapan orang mabuk jadi ucapan orang mabuk tidak masuk ya. Terus wal mughma alaihi dan orang yang pingsan ya mungkin orang pingsan barangkali seperti orang juga orang ngigau ya bisa jadi dia mengucapkan kata-kata. Nah, kata-kata itu walaupun dipahami bukanlah kalam menurut ahli nahwu. Wal mughma alaihi wal majnun. Nah, wal majnuni. Wal majnuni. Nah, juga apa? Ucapan orang gila. Li anna kalamahum laisa bil qasdi. Karena kalam mereka itu tidak di bil qasdi dengan sengaja. Tidak dengan sengaja. Iya. Wasanil wad al-wadu al-arabi. Ya. Yang kedua adalah al-wadu al-arabi. Arti wadu arabi ini ai mutabiqun lil lugha arabiyyah. Itu sesuai dengan bahasa Arab. Jadi wadu arabi adalah dengan berbahasa Arab singkatnya bil lugha arabiyyah. Wasanil wadu al-arabi yang kedua wal arabi ay mutabiqul lughatil arabiyyah mutabiqun lil lughatil arabiyyah mutabiqul lil lughatil arabiyyah yaitu dengan berbahasa Arab. Iya. Baik. Ahsanta barakallahu fiik. Iya, perlu saya jelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum masuk itu dibahas ya di mana-mana dalam kitab nahwu itu dibahas tentang kalam. Kenapa? Karena ilmu nahwu ini tidak mungkin bisa terlepas daripada pembahasan kalam, ya. Karena bahasa itu adalah ucapan, ya. Ucapan kemudian dituangkan dalam tulisan. Nah, tuangkan dalam tulisan. Nah, itu perlu dibahas kalam itu apa? Kalam. Nah, di sini rata-rata para ahli nahwu mengungkapkan definisi kalam, ya. Yaitu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi. Kalam menurut ilmu nahwu atau menurut ahli nahwu adalah ucapan. Ucapan al murakkabu yang tersusun. Al-mufid yang memberikan faedah. Jadi kalimat yang tersusun kemudian memberikan faedah. Artinya dikatakan faedah di mana yang mendengar memahami ucapan tersebut. Jadi al-lafzu lafaz murakkab tersusun. Al-mufid memberikan faedah bil wad'i yaitu diucapkan dengan sengaja ya kemudian berbahasa Arab. Ya seperti kita katakan apa? Ana adrusul lugha arabiyyah. Ana adrusul lugha arabiyyah. Nah, ini kalam. Kenapa kalam? Karena dituturkan dengan lidah. Wal murabbi lafal ada huwa nutqu bil lisan. Dituturkan dengan lidah, diucapkan. Jadi maka itu apa? Yang tidak diucapkan dengan lidah seperti bahasa isyarat itu tidak masuk. Ya, kan bisa dipahami bahasa isyarat. Ya, kita bisa memberikan isyarat pada orang untuk duduk, untuk keluar, dan untuk makan, dan seterusnya. Itu bisa dengan bahasa isyarat. Itu juga dipahami oleh orang. Tapi itu tidak termasuk kalam menurut ahli nahwu. Atau menurut apa? Ulama-ulama nahwu. Jadi lafaz itu adalah ditetapkan dengan lidah. Kemudian murakkab tersusun. Ya, tersusun sehingga mufid bisa memberikan faedah. Tadi saya katakan adrusu al-lughatil arabiyyah. Imam Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim, seperti kastaqim, seperti istaqim. Istaqim walaupun satu kata terlihatnya lahirnya lahirnya satu kata, akan tapi itu dua kata. Dan itu sudah sempurna istaqim. Ana istaqim, istiqamahlah. Ya. Jadi istiqamahlah kamu. Jadi situ ada fi'il, ada fa'ilnya itu anta. Nah, kalau saya berikan contoh tadi ini adalah adrusul lughatal arabiyyah, di situ ada fi'il, kemudian ada pelaku fa'il yaitu saya, kemudian ada objek di situ karena fi'ilnya butuh objek. Jadi adrusul lughatal arabiyyah. Maka ini dikatakan kalam nu ilmu nahu. Kenapa? Karena diucapkan dengan lidah, kemudian itu tersusun dengan baik dan dapat dipahami dengan baik dan sempurna kalimat itu, kemudian diucapkan apa dengan kesadaran, dengan sengaja dan atas kesadaran. Jadi kalau ucapan orang yang ngigau atau orang gila, nah itu bukan dikatakan kalam dalam ilmu nahu. Demikian juga bukan dikatakan kalam kalau dia tidak wada. Wada itu adalah dengan sengaja tadi. Yang kedua adalah berbahasa Arab, mutabik lillughah, sesuai dengan konteks bahasa Arab. Makanya kalau saya ngomong ini dengan bahasa Indonesia, itu bukan kalam dalam dalam bahasa Arab atau dalam ulama nahu, bukan kalam, tapi kalam dalam bahasa kita. Kenapa? Karena yang saya jelaskan ini, yang saya ucapkan dengan bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Arab. Nah, jadi yang dikatakan kalam ilmu nahu adalah dengan berbahasa Arab. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu nahu ini terkait dengan kaidah. Kaidah yaitu terutama dengan masalah harakat, ya. Masalah harakat, ya. Dhamma, fathah, kasrah. Nah, sementara bahasa kita itu tidak ada. Tidak ada harakat, ya kan? Tidak ada dhamma, tidak ada fathah, tidak ada kasrah. Yang ada hanya bahasa Arab. Makanya ilmu nahu itu hanya pembahasan tentang apa grammar bahasa Arab. Makanya kalau bukan bahasa Arab, bukan dikatakan kalam dalam ilmu nahu. Maka dikatakan bil wada'i ay bil lughatil arabiyyah au mutabiqun lil lughah arabiyyah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Mungkin bahasa Arab juga dengan bahasa Arab, tapi barangkali apa bahasa enggak bisa dipahami. Nah, itu juga tidak dikatakan kalam. Ya, umpamanya in ja'a Zaidun, itu kan bahasa Arab. Nah, akan tapi itu enggak bisa dipahami. Kenapa? Karena enggak mufid. Tidak mufid, enggak sempurna. In ja'a Zaidun, jika si Zaid datang. Mengapa kalau jika Zaid datang? Makanya bil wad'i mutabiqun lil lughah arabiyyah, sesuai dengan konteks bahasa Arab, yaitu bahasa yang sempurna dengan kaidahnya. Nah, itu apa definisi kalam. Jadi al-kalamu inda nuhati ay kalam inda ulama' an-nahwi. Jadi kalam inul ilmu ulama' nahwu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, itu satu lafaz yang tersusun memberikan faedah bil wad'i ay bil qasdi, diucapkan dengan apa, dengan kesadaran, dengan sengaja, kemudian bil lughah, bil wadi juga bil lughah arabiyyah, dengan berbahasa Arab. Maka itu bahasa isyarat tidak termasuk kalam di dalam apa ulama nahu. Nah, kemudian kalau tidak atas kesad diucapkan tidak atas kesadaran, nah, atau tidak apa dengan sengaja, seperti ucapan orang yang ngigau, orang yang mabuk, dan itu walaupun dia berbahasa Arab dapat dipahami bahasanya, nah, sesuai kaidah Arab, tapi itu bukan kalam menurut ulama nahu. Nah, karena dia tidak diucapkan dengan bil qasdi. Demikian juga kalau ucapannya bisa dipahami oleh pendengar, akan tapi bukan berbahasa Arab, maka itu juga bukan kalam dalam ulama nahu. Atau barangkali juga dengan bahasa Arab, akan tetapi bahasanya tidak bisa dipahami, ya, karena tidak sempurna bahasanya, maka itu juga bukan dikatakan kalam. Itu bagian yang pertama. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yang mana kalam ini, ucapan ini terdiri dari kalimah. Karena kalam itu adalah tersusun daripada kalimat. Dalam bahasa kita adalah kata, ya. Tersusun dari kata. Jadi bahasa itu ada dikatakan kalimat, ada dikatakan jumlah. Kalau jumlah itu dalam bahasa kita ada kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab dalam bahasa kita adalah kata. Jadi kalam itu terdiri dari kata. Terdiri dari kalimat itu terdiri dari kata. Ya. Nah, sekarang kata itu apa bentuk kata? Tapi ini yang kita lanjutkan ini. Fadal, saya Hasan. Nah, ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian tadi penjelasan pertama dari kalam yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Ummu Fatimah dan dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz Masud. Kita akan melanjutkan dari penjelasan kalam secara terperinci lebih detail bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 atau mungkin secara khusus untuk pemirsa Radio TV yang mungkin atau yang bisa melihat acara kita melalui televisi Roja. Kami akan tampilkan kitab yang akan dibaca di layar televisi Anda. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo. Ustaz. Ya, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhali ya Umu Abdillah. Poin yang kedua, nuqtah ats-tsaniyah. Ya, nuqtah ats-tsaniyah itu poin yang kedua. Taqsimul kalimat. Nah, taqsimul apa itu? Kalimati. Taqsimul kalimati. Iya. Jadi idhofah ya, taqsimul kalimati. Iya. Taqsimul kalimati ila thalathati aqsam. Coba kembali. Itu kan judulnya ya. Taqsimul kalimati. Bawahnya arjili melihat itu beda. Kalau taksim itu masdar, sedang bawahnya itu fiil. Taksimul kalimati definisi kata saat tanqasimul. Nah, bawahnya itu fiil tanqasimu. In qasama yan qasimu. Kalimatu. Iya. Tanqasimul kalimatu. Ila salasati aqsamin. Iya. Baik. Pertama, awalan ismun. Sanian, kedua. Sanian fi'lun. Salisan harfun. Iya. Terus. Balikuli. Nah. Kismin. Ya, wali kulli kismin. Wali kulli kismin alamatun khosatun. Iya. Ta'amalu. Ta'amal. Sudah ada harakat ujung itu. Ta'amal. Ta'amal. Bayana dhalika. Ta'amal bayana dhalika. Mufassalan. Ya. Mufassalan. Ya. Halo. Awalan. Iya. Ismu. Iya, ini baru dijabarkan ya. Tadi kan baru secara global pembagian isim, fiil, huruf. Nah, sekarang baru diuraikan satu persatu. Awalan. Awalan ismu. Alismu. Itu hamzah wasal ya. Alismu iya. Alismu iya. Wa huwa ma tala ala ma'nan fi nafsihi wa yuhi muqtarinin bi zamanin. Zamanin iya. Walahu alamatun minha. Baik, coba terjemahkan dulu ya. Iya, coba terjemahkan dulu. Taqsimul kalimati. Taqsimul kalimati ila. Apa arti taqsimul kalimati? Pembagian kata. Iya, jahit pembagian kata. Ya. Kata tiga bagian. Kata tiga bagian. Dan qasimul kalimatu kata terbagi kepada tiga bagian. Iya. Yang pertama isim. Iya. Yang kedua fi'lun, fi'lun, fi'lun. Iya. Ketiga harfun. Harfun, iya. Iya. Dan tiap-tiap pembagian. Iya. Lalu kulit. Jadi setiap bagian alamatun khasah. Apa artinya? Tanda yang khusus. Memiliki tanda. Tadi lihat, li. Li itu kan, perhatikan, wali kulli kismin. Jadi setiap bagian memiliki, terjemahkan lamnya. Iya. Setiap bagian memiliki tanda yang khusus. Tanda-tanda khusus, ya. Tanda-tanda yang khusus. Iya. Perhatikan penjelasan yang demikian. Penjelasan hal ini secara rinci. Berarti kata zalika terkadang diartikan hadza. Sebaliknya gitu, hadza terkadang diartikan zalika, zalika terkadang diartikan hadza. Itu biasa dalam ilmu bahasa Arab. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan zalikal kitabu ai hadzal kitab, itu hadzal Quran. Nah, lalu dia beliau menjelaskan di situ bahwa biasa dalam dalam bahasa Arab terkadang zalika digunakan untuk hadza, untuk dekat, sebaliknya demikian. Nah, itu biasa wali hadza. Nah, apa terjemah wali hadza? Oleh karena itu, ya kan, dalam bahasa kita. Nah, wali hadza, oleh karena itu tidak salah terjemah oleh karena itu, memang benar. Karena hadza itu terkadang di mana zalika, sebaliknya demikian. Nah, zalika juga terkadang berapa digunakan makna ini. Jadi karena ini terkait apa hal yang dekat bagi kita, maka zalika sini maknanya ini. Ta'ammal bayana zalika mufassala. Perhatikan secara seksama penjelasan hal ini secara rinci. Iya. Perhatikan penjelasan ini secara rinci. Rinci, kan? Iya. Yang pertama isim. Isim. Nah, ini definisi isim. Apa itu isim? Dan dia wahua, yaitu dan dia itu apa yang menunjukkan makna sesuatu, menunjukkan atas suatu makna iya. Fi nafsihi, pada dirinya, pada kata tersebut, kata yang tersebut, iya. Lain ghairi muqtarin, tidak terikat, tidak berangkai dengan waktu, atau tidak mengandung waktu. Taib walahu alamat, dan isim memiliki tanda. Taib, taib, yakfi ahsan. Taib ahsan, barakallahu fik. Taib, wa iyyak. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ma'abdillah. Baik, kita akan coba menjelaskan sedikit ya, secara pelan-pelan, karena saya yakin ada yang baru ngikutin ini, agar tidak merasa berat ya. Taqsimul kalimati, pembagian kata. Nah, ini sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ucapan dalam bahasa Arab seperti adrusul lughatil arabiyah, itu kalam, itu terdiri dari kata. Jadi itu kalimat dalam bahasa kita, itu kalimat dalam bahasa kita. Nah, kalimat ini terdiri dari kata. Nah, kata itulah yang perlu kita kenal. Nah, kata itu apa saja? Nah, yaitu apa? Di situ dijelaskan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tidak lebih daripada tiga. Ya, coba kita tinjau apa? Contoh saya sampaikan tadi, adrusul lughatal arabiyyata. Ya, ada baik saya tulis. Ya. Al-lughatal arabiyyata. Ini kalam, ya, berbahasa Arab saya ucapkan, yaitu penuh kesadaran. Taib, adrusul lugha arabia, ini kalimat, ya, dalam bahasa kita kalimat. Kalimat itu terdiri dari kata, nah, terdiri dari kata. Nah ini adrusu, ini kata kerja fi'il. Al-lughata ini isim. Al-arabiyata isim. Maka itu apa? Di dalam bahasa Arab, nanti juga ini akan dijelaskan juga, minimal itu terdiri dari dua, fi'il dan isim, atau isim dan isim, atau sebaliknya, apa, isim dan fi'il, nanti juga akan dijelaskan. Nah ini di sini dijelaskan satu persatu, kata itu apa sih? Nah, kata yang kalam itu terdiri dari, tersusun dari kata. Nah sekarang mengenal kata dulu. Kalau sudah kenal kata, baru disusun, baru dirangkai, barulah menjadi kalimat atau jumlah dalam bahasa kita. Tanpa kita mengetahui satu persatu person ini, maka kita tidak akan bisa merangkai, menyusun suatu kalimat dalam bahasa Arab. Nah, harus pahami dulu. Jadi memang banyak kerjaannya. Kenal dulu. Nah, kalau sudah kenal ini fi'il, ini isim, ini huruf. Nah, kemudian baru selanjutnya apa? Baru kita mempelajari struktur kalimat, kaedahnya, bagaimana menyusun kata ini menjadi kalimat yang sempurna, yang bagus dan baik kaedahnya. Nah, itulah tujuan belajar bahasa Arab serta perangkat, seperangkat ilmu nahwu. Kalau bahasa semata-mata, mungkin itu hanya belajar apa? Mengetahui makna-makna. Ya, tapi belum tentu dia bisa menyusun dengan baik. Ya, dia tahu adrus maknanya, tahu bisa belajar lughah, tahu dia maknanya bahasa Al-Arabiyah, dia tahu maknanya, tapi ketika suruh menyusun dengan bahasa yang bagus belum tentu bisa kalau dia tanpa dia belajar grammar. Nah ini perlu apa, belajar grammar nahwu ini, termasuk juga belajar ilmu saraf. Memang di awal kita belajar bahasa Arab ya, tanpa belajar nahwu itu memang demikian adanya, dan itu bagus karena tujuannya adalah melatih lidah itu. Nah, melatih lidah supaya lidah ini terbiasa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, nanti kalau sudah tidak canggung lagi, tidak berat mengucapkan kata-kata bahasa Arab, nanti baru masuk kaidah nahwu, diajarkan begini cara menyusun kalimat. Nah, yang benar. Nah, kalimat yang benar. Nah, itu dipelajari grammar nahwu. Baik. Nah, kata itu, ini adalah jumlah. Nah, ini adalah jumlah. Dan kalam, ini kalam, mufid. Nah, sempurna. Dan ini katakan jumlah. Tersusun dari beberapa kata. Nah, sekarang kita kenal dulu kata. Nah, tentu setiap orang belajar nahwu, maka dia akan mengetahui terlebih dahulu tentang masalah kalimat ini. Dan semua kitab nahwu, grammar nahwu, akan ditampilkan pembahasan dalam hal ini. Jadi, taksimul kalimati, pembagian kata, karena sangat terkait dengan kalam tadi yang di atas. Tanqasimul kalimatu. Tanqasimul kalimatu, yang sudah pernah belajar grammar nahwu, kenapa saya pakai ta di sini? Tanqasimu, karena fa'ilnya mu'annas, al-kalimatu. Bukan yanqasimul kalimatu, tapi tanqasimul kalimatu. Nah, inilah kalau sudah kita sedikit memahami tentang apa grammar nahwu. Ketika menyusun kalimat ini juga tidak salah. Nah, taksimul kalimati itu adalah idafah. Ini adalah judul, ya, judul. Dan itu sempurna. Apa takdirnya apa? Hadza taksimul kalimati. Ini pembagian kata. Jadi subjeknya, mubtadaknya dibuang. Itu biasa dalam bahasa Arab. Terutama masalah judul-judul. Ya. Judul-judul biasanya tidak sempurna. Hanya ditampilkan apa? Tampilkan subjek, itu mubtada'nya. Ditampilkan khabarnya, pelengkap, itu rata-rata. Mubtada'nya dibuang. Atau sebaliknya, tampilkan khabarnya, tapi apa? Mubtada'nya dibuang. Ya. Baik, taksimul kalimati, pembagian kata. Nah baru awalnya apa? Dan qasimul kalimatu ila salasati aqsamin. Nah, pembagian kata itu kata itu terbagi kepada tiga bagian. Perhatikan, salasati aqsamin. Harus ke kaidahnya. Kenapa pakai salasa, pakai ta marbuta? Ini saya juga mereview kembali. Nah, karena aqsam itu adalah mufradnya mudzakkar, qismun. Maka adatnya harus muannas. Jadi salasati aqsamin. Kemudian dijamakkan. Tiga bagian. Awalan pertama, ismun, isim. Apa itu isim? Nah, isim itu terjemah adalah kata benda atau yang dibendahkan. Kata benda atau yang dibendakan. Kalau kata benda termasuk apa? Termasuk orang, ya. Nah, itu termasuk orang, itu isim. Orang atau isim jamid, kata benda mati, apa? Benda mati, benda hidup istilahnya kan bahasa kita. Benda mati, benda hidup. Benda hidup adalah orang yang apa? Termasuk hewan. Nah, benda mati yang enggak bernyawa. Nah, itu masuk isim. Tapi ada namanya yang dibendakan. Yang dibendakan adalah kata kerja, ya, berasal dari kata kerja. Berasal dari kata kerja dijadikan isim. Nah, dalam grammar nahwu atau ilmu shorof dikatakan ismun ma'nan, isim ma'nan, yaitu masdar. Itu masdar. Jadi masdar digolong ke apa? Yang dibendakan. Seperti darbun, pukulan, zahabun, bepergian, safarun, bepergian jauh. Nah, itu isim. Berasal dari kata kerja. Itu semuanya masuk kepada isim. Kemudian apa? Fi'lun, yaitu kata kerja. Fi'lun. Yang ketiga, harfun, itu huruf. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu. Isim itu apa? Fi'il itu apa? Huruf itu apa yang dimaksud di dalam kalimat dalam grammar nahwu. Selanjutnya walikulli qismin, ya. Walikulli qismin alamatun khassatun. Jadi setiap bagian alamatun khassatun memiliki tanda-tanda khusus. Ini susunan ini adalah kalimat jumlah ismiyah. Mubtada'nya alamatun, khabarnya adalah likulli, jar majur sibul jumlah dulu kan, likulli qismin alamatun. Setiap bagian itu bagaimana? Ada isim, ada huruf, ada fi'il, ada huruf, memiliki tanda-tanda khusus. Maka itu ta'ammal, perhatikan bayana, perhatikan secara seksama bayana dzalika, penjelasan hal ini, mufassalan, secara rinci. Tentu rincinya tidak secara luas, ya, secara luas betul, sehingga apa, dikupas secara tuntas, tidak, ya, secara luas. Luas adalah menurut apa di buku ini, ya. Awalan yang pertama adalah al-isim. Nah, ini kata, bagian kata pertama isim. Apa itu isim? Wa huwa ma dalla ala ma'nan, yaitu sesuatu yang menunjukkan makna, menunjukkan suatu pengertian, fi nafsi, di dalam kata sendiri. Artinya kata itu mengandung makna, yaitu isim itu adalah sesuatu yang mengandung makna. Kalau dia tidak mengandung makna, dia bukan isim. Nah, contoh asadun. Apa asad? Kalau orang mengucapkan asadun, kalau dia paham bahasa Arab, tentu dia tahu makna langsung, ada singa, itu hewan asadun. Nah, demikian juga bahasa kita, singa. Kalau kita kata ke singa, semua orang Indonesia paham langsung. Ya, kenapa? Karena singa, kata singa memiliki makna. Itu hewan. Dimana asyamsu, matahari. Ya, matahari. Ketika diucapkan ini kepada orang yang paham bahasa Arab, dia langsung paham makna asyamsu. Kenapa? Karena syamsu itu ada kata yang mengandung makna. Ada kata yang mengandung makna, umpamanya Daizun, bayangkan. Kembali kepada Zaid. Zaidun, kalau kita ucapkan Zaid langsung, itu orang paham langsung. Apa? Nama orang. Isim alam nama orang. Tapi kalau dibalik, Daizun, nah, orang enggak paham. Hatta orang-orang Arab pun enggak paham dia. Ya, betapa itu bukan isim. Kenapa? Tidak mengandung makna. Tidak mengandung makna. Dan itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa yang mengandung makna. Baik. Selanjutnya apa? Perlu diketahui fi'il juga mengandung makna. Umpamanya qama. Ya. Ketika ucapkan kata qama berbahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab, dia langsung tahu maknanya, yaitu berdiri. Nah, sekarang apa bedanya dengan kata kerja fi'il dengan isim? Tentu definisi tidak cukup sampai apa? Madalla ala ma'na fi nafsi. Kalau hanya sampai madalla ala ma'na fi nafsi, fi'il juga demikian. Ya, mengandung makna. pada kata tersebut. Akan tapi di sini ada tambahan untuk membedakan antara isim dan fi'il. Ghairi muqtarinin bizaman, tidak mengandung waktu atau tidak berangkai dengan waktu, itu isim. Jadi kalau isim enggak ada memiliki waktu. Ya. Seperti apa? Pelajaran, darsun, pelajaran. Zaidun itu tidak ada mengandung waktu. Nah, maka kalau kata itu memiliki makna kemudian dia tidak mengandung waktu, maka itu digolongkan isim. Itulah definisi isim diungkapkan oleh para apa ahli nahu. Nah, kalau dia apa mengandung makna kemudian mengandung apa waktu, memiliki makna waktu, maka itu masuk bagian kedua, itu fi'il. Nanti kita akan ungkapkan. Nah, kemudian kalau dia tidak mengandung makna, ya, enggak ada mau mengandung makna. Enggak bisa dipahami maknanya dan tidak mengandung waktu. Akan tapi dia bisa dipahami kalau dia berangkai dengan kata lain, maka itu katakan huruf, ya. Saya contohkan fi, kata fi, ya, kita enggak bisa mengartikan kata fi itu. Kenapa? Kalau fi saja itu memiliki banyak makna, ya. Enggak bisa dikatakan menentukan makna fi di, ya. Belum tentu di. Saya contohkan ufakiru fil mustaqbal. Ufakiru fil mustaqbal. Nah, itu artinya apa? Saya memikirkan masa depan. Itu enggak bisa diartikan di masa depan. Ya, karena fakara itu membutuhkan kata fi. Jadi merupakan satu kesatuan, ufakiru fi. Makanya makna fi itu bisa dipahami kalau dia berangkai dengan kata lain. Jadi ufakiru fil mustaqbal itu saya memikirkan masa depan. Kalau apa? Al-kitabu fid-durji. Nah, kalau kitab fid-durji, maka maknanya adalah di kitab itu dalam laci. Jadi inilah tentang huruf. Nah, nanti akan ada apa selanjutnya. Walahu alamatun, dan lahu, ha ini kembali mana? Lahu, ha kepada isim. Isim memiliki tanda-tanda. Taib, silakan Ustaz Ihsan, ya. Kita berikan kesempatan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk materi yang ketiga, atau kita katakan bagian yang ketiga dari masih dalam pembahasan taksimul kalam tentunya. Silakan di 021-823-6543 terkait dengan tanda-tanda isim secara terperinci disebutkan dan dijelaskan dalam kitab ini. Kita akan berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk membacanya, dan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Ustaz terkait dengan tanda dan alamat diketahui dengannya isim. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Surya. Salam Ustaz. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tafadhal ikra. Ya. Walahu alamatun minha. Iya. Alif at-tanwinu. At-tanwinu. Nahwu hadza kitabun. Ishtaraitu kitaban. Bahastu an kitabin. Iya. Wa taqawli ta'ala. Wallahu ghafurun rahimun. Iya. Wa kana Allahu aliman hakima. Inna abana lafi dhalalin mubin. Iya. Baik, satu dulu ya. Iya. Ahsanta, barakallahu fik. Nah. Atau terjemahkan, silakan terjemahkan ya. Fadal. Aksuria. Iya. Iya, terjemahkan. Isim memiliki alamat-alamat, di antaranya tanda-tanda, ya. Iya, tanda. Lebih enak terjemahkan tanda-tanda. Iya. Dan isim memiliki tanda-tanda, iya, di antaranya tanwin. Iya. Contoh, ini sebuah kitab. Kitabun. Iya. Tanwin di mana itu? Di huruf ba, ya. Iya. Terus? Ara itu kitaban. Ya, di huruf ba juga. Membeli sebuah buku. Iya. Bahas Tuhan kitabin. Iya. Saya mencari sebuah buku. Iya. Iya. Di huruf ba juga. Iya. Iya. Contoh dalam Al-Karim, iya. Ini dan seperti perkataan Allah Ta'ala. Iya. Wallahu ghafurun rahimun. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Iya. Wa kana Allahu Aliman Hakima. Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana. Dan Maha Bijaksana. Iya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Iya. Sungguhnya Bapak kami ada dalam kesempatan yang nyata. Iya. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita minta kepada yang lainnya untuk baca ya, sekalian juga latih baca ya. Silakan untuk baca, nanti saya akan jelaskan ini. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Surya dari Kelapa Nunggal. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Masih dalam pembahasan tanda-tanda khusus dan alamat dikenal dengannya isim. Bila kita berikan kesempatan yang berikutnya, baik, silakan. Bagi pemula pun, bagi pemula kita justru kita berharap dari pemula ini. Ya, silakan. Nah, baik, silakan. Iya, nanti kita bimbing bacaannya. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umur Umair. Baik, umur Umair. Baik, silakan. Nah, tafadhali ya umur Umair. Iya. Ahina Ustaz. Ya, walahu alamatun. Walahu alamatun. Minha. Iya. Alif. At-tanwin. Iya. Nahu hadha kitabun. Ishtaraitu kitaban. Bahastu an kitabin. Iya. Wa qawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa inna abana lafi dhalalin mubin. Iya. Baik, silakan terjemahkan. Tafadhali. Dan baginya tanda-tanda. Jangan pakai nya itu, coba di apa jelaskannya itu langsung. Dan bagi isim. Iya, betul. Tanda-tandanya memiliki itu, ya. Nah, jadi isim enak terjemah apa? Kunya terjemahkan dulu, yaitu isim. Isim li itu memiliki. Nah, jadi isim itu memiliki. Dan isim itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda. Iya. Dan dia minha di antaranya. Nah, jadi min ini bukan arti dari ya. Bukan arti dari. Ha itu kembali pada alamat. Alamat itu kan jamak. Jadi kalau sudah min masuk pada jamak, umumnya litabaid sebagian. Minha di antaranya. Ya. Di antaranya a. Ya, alif. At-tanwin. At-tanwinu. At-tanwin. Seperti ya. Contohnya. Ini kitab. Iya. Atau aku telah membeli sebuah kitab. Aku telah mencari kitab, buku. Iya, mencari sebuah buku. Jadi ya. Ini bahasaan, an enggak terjemahkan ini. Karena an ini sudah bagian pada bahasaan. Jadi aku telah mencari sebuah kitab. Sebuah kitab. Ya, sebuah buku. Iya. Terus wa qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Maha lagi Maha Bijaksana. Baik. Dan sesungguhnya bapak-bapak kami, ayah kami, ayah, oh, ayah kami. Bukan bapak-bapak, bukan ayah kami. Oh ya. Sesungguhnya ayah kami benar-benar pada dalam kesesatan. Oh ya. Benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang nyata. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda isim. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada pemirsa TV Raja dan para para pendengar Radio Raja, ketika kita belajar bahasa Arab termasuk belajar grammar nahwu, maka ambillah apa yang berharakat. Nah, berharakat. Yang berharakat ini adalah Al-Qur'an. Kemudian juga sebagian besar hadis juga berharakat. Nah, itulah yang perlu kita baca yang berharakat untuk supaya kita memudahkan, membiasakan lidah kita dalam membaca. Nah, juga terkait dengan belajar nahwu ini, maka awal-awal adalah pegang kita adalah yang berharakat. Nah, artinya lihat Al-Quran, lihat apa hadis. Apalagi nanti latihan ini. Latihan ini banyak saya ambil kutipan dari ayat Quran, karena itu berharakat ya. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Supaya para yang belajar ilmu nahwu itu bisa melihat harakatnya langsung. Ya. Bisa melihat harakat langsung. Harakat itu namanya apa? Istilahnya apa dalam grammar nahwu? Nah ini, walahu alamatun, dan isim tersebut memiliki tanda-tanda. Nah, tanda ini harus dikenal supaya bisa membedakan bahwa ini isim, ini fiil, ini huruf. Nah, ini langkah pertama ini. Langkah pertama sangat penting. Ya. Harus dikenal. Minha, di antara tanda-tandanya pertama adalah at-tanwinu. Tanwin. Nah, itu saya katakan apa? Kita tidak bisa melihat tanwin kalau kita tidak bisa merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi yang berharakat. Ya. Maka rujuklah atau pada kitab ulama yang berharakat. Ya. Tapi terutama Al-Quran dan hadis itu sudah cukup ya, sudah cukup ya, untuk kita jadi pegangan untuk melihat. Ya. Seperti istilah tanwin. Tanwin itu apa sih? Nah, tanwin itu adalah harakat ganda, baik tanwin dhammah maupun tanwin fathah dan tanwin kasrah. Maka di sini saya tampilkan contoh, saya contohkan ketiga-tiganya supaya bisa dipahami dengan secara baik. Bahwa tanwin itu bukan hanya dhammah, ada tanwin fathah, ada tanwin kasrah, dan juga saya tampilkan apa dalil, semacam dalil ya, ayat Quran Karim ya, atau misal contoh dari Al-Quran Karim. Nah, at-tanwinu tanwin, contoh hadza kitabun, segaris bawah itu kitabun, di situ ada ba berharakat tanwin dhammah, harakatnya ganda, dhammahnya ganda, itulah katakan tanwin. Jadi tanwin adalah harakat yang ganda ya. Jadi kitabun, baik tanwin dhammah maupun tanwin fathah, seperti ishtaraitu kitaban. Nah, ini fathah dia, karena dia objek maf'ul bi objek. Nah, saya telah beli sebuah kitab. Bahastu an kitabin, saya telah mencari sebuah kitab. Nah, di sini banyak kasrah karena ada an. Nah, ini sudah pernah belajar ya. Nah, ini perhatikan, yang pertama tanwin dhammah, yang kedua tanwin fathah, yang ketiga tanwin kasrah. Maka ini ketika ada tanwin terdapat dalam kalimat yang kita lihat dalam Quran maupun dalam hadis, maka itu sudah pasti dikatakan apa? Dikatakan fi apa isim, bukan fiil. Ya. Kecuali, nah ini ada sedikit kecuali. Kecuali nanti ada rasam usmani. Nah, dan itu rasam usmani terkadang non taukid ya. Itu makai apa tanwin. Nah, tapi enggak banyak. Saya hanya melihat ada satu itu. La nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah. Ya. Itu. Ini rasam. Ya. La nas. Ya. Ya. La nasfa'am. Nah ini. Ini ada tanwin di sini. La nasfa'am. Ini tanwin. Nah, ini sebetulnya bukan tanwin, bukan isim ini, tapi ini fiil. Ya, ini rasam. Ya. Asalnya apa? Asalnya adalah non dari sukun. Non dari sukun, ini dia. Nah, ini adalah non taukid. Nun taukid apa? Nun taukid khafifah. La nasfa'an. Nah ini sebetulnya apa? Standar tulisan imla'i. Tapi itu hanya Rasam Utsmani, cara penulisan Rasam Utsmani. Nah, maka nunnya apa? Diganti dengan lambang. Diganti dengan lambang adalah tanwin. Makanya tanwin itu berasal apa? Berasal dari apa? Asalnya adalah nun sakinah. Jadi tanwin itu berasal nun sakinah. Nah, ini apa perlu diketahui juga. Nah, jadi tapi rata-rata kalau tanwin itu jelas isim. Rata-rata. Tapi ada pengecualian Rasam ya. Ini hanya yang saya lihat ana katain la nasfa'an. Ini perlu ketahui ini bukan isim, tapi ini apa? Fi'il. Ini adalah nun taukid ya. Nun taukid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sedikit lagi. Ya, biar saya tuntaskan. Jadi ini apa? Jadi kalau antum melihat Al-Quran yang bagi pemula ada Al-Quran atau hadis, antum melihat itu ada tanwin di akhir kata, tanwin dhamma, tan fatha, tan kasra, jelas tanwin itu berada di akhir, tidak mungkin di tengah-tengah apalagi di awal. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa itu isim, kata benda atau yang dibendakan. Wa qauli ta'ala, seperti firman Allah SWT, wallahu ghafurun rahimun. Perhatikan kata ghafurun, kemudian rahimun, di situ ada tanwin di huruf ra, kedua-duanya. Berarti ghafurun itu isim, rahimun itu digolong kepada isim. Wa kana Allahu aliman hakiman. Kata aliman, hakiman, di situ mimnya baris tanwin fathah. Ya, ini menunjukkan bahwa kata aliman jelas itu isim, bukan fi'il, bukan kata kerja, dan bukan huruf. Hakiman juga demikian isim. Ya. Kemudian inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna abana lafi dhalalin mubinin. Nah, kata dhalalin dan kata mubinin sudah jelas itu isim, dipastikan isim. Kenapa? Karena dia bertanwin. Jadi tanwin di sini apa? Baik tanwin dhammah, tanwin fathah maupun tanwin kasrah, itu sebagai tanda-tanda isim. Nah, tapi ini pembahasan untuk pemula, di sini tidak akan dibahas ya macam-macam tanwin. Nah, itu untuk tingkat apa? Tingkat lebih lebih lanjut itu, nah. Tingkat lanjut itu ada macam-macam tanwin. Nanti tanwin muqabal apa? Tanwin muqabilah, ada tanwin tankir dan macam-macam ya istilah. Baik, mungkin ini ya kajian awal kita ya tentang ilmu nahu. Ya, memang agak sedikit apa? Monoton ya. Nah, ya, tapi itulah kajian nahu. Ya. Kajian, tapi insya Allah nanti akan ada masuk latihan-latihan. Ya, ada latihan-latihan itu. Nah, ini ya, kalau sudah paham apa disampaikan, insya Allah latihan-latihan itu sangat mudah untuk untuk dijawab, insya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik dan ya. Pendengar dan saudara pemirsa Radio TV. Pada poin yang kedua atau tanda-tanda isim itu tanwin yang sudah kita baca dan juga dibahas, insya Allah kita akan pedar kembali atau bahas kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan di ujung kajian ini ada pertanyaan yang masuk ke redaksi. Kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tanwin yang pertama, tanda dari tanda isim, hada kitabun dan seterusnya. Dalam penulisan rasam Ustaz, terutama dalam pembacaan Al-Quran, apakah tanda ini tetap dibaca ketika di akhir ayat? Oh iya. Nah, untuk apa? Untuk ketika wakaf ya, nah. Ketika wakaf tanwin itu tidak dibaca. Ya, itu cara apa? Cara ilmu qiraah ya. Jadi ilmu qiraah itu enggak baca. Tapi kalau kita belajar membaca, ada baiknya dibaca tanwin tersebut atau huruf akhirnya dibaca. Bahkan menurut sebagian ahli apa? Ilmu apa ahli dalam apa untuk pelajar bahasa itu diucapkan hadza kitabun, hadza qalamun, diucapkan tanwinnya. Nah, tapi untuk sebagian apa ahli bahasa mengatakan enggak, jangan, disukunkan aja sesuai untuk memudahkan. Iya, itu apa sedikit khilaf ya di antara ahli bahasa, tapi kedua-duanya benar ya. Hadza kitab ya, hadza qalam, disukunkan ya biar lebih apa mudah ya. Tapi sebagian mengatakan hadza qalamun, hadza kitabun, Nah, diungkapkan supaya terbiasa. Jadi kedua-duanya memiliki apa? Memiliki kelebihan ya. Memiliki kelebihan ya. Memiliki kelebihan. Kalau hadza kitab lebih mudah untuk diucapkan, lebih cepat. Nah, kalau hadza kitabun, nanti mikirkan kitabun, kitabin, kitaban. Nah, iya. Tapi itu juga penting, ya. Nah, tapi kalau untuk Al-Qur'an itu tanwin apa? Tidak dibaca. Iya. Kalau fathah, ya umpamanya apa? Kitabun dibaca kitab, disukunkan, ya. Kalau dia tan fathah dibaca harakat satu. Kitaba, ya. Bukan kitaban, bukan kitab disukunkan, tapi kitaba itu kalau tanwin fathah. Nah, ada tamarbutah. Tamarbutah itu dibaca sukun walaupun tanwin fathah. Nah, umpamanya apa? Iya. Umpamanya kita apa? Kata Arabiyah, iya. Arabiyatun, Arabiyatin, Arabiyatan. Satu kitaban, nah. Kitabun, kitabin, kemudian kitaban, iya. Kalau dalam Al-Qur'an cara baca adalah ini disukunkan. Kalau dia apa? Waqaf ya. Kalau dia waqaf, berhenti. Jadi kitab malah dikolkolakan. Ya. Kitabin juga baca kitab itu baca Al-Qur'an, cara baca Al-Qur'an. Tapi kalau tanwin fathah dibaca satu. Jadi kitaba dipanjangkan kitaba. Nah. Rasulah. Nah. Nah, kalau dia dhamma ini semuanya dibaca ha, baik dia tanwin dhamma, tanwin kasra, tanwin fathah, ya, dibaca ha Arabiyah, dibaca ha, ya. Walaupun dia tanwin fathah Arabiyatan, tidak biasa dibaca seperti Arabiyata, ya, enggak, ini untuk ta marbutah. Ya. Nah, itu cara tilawah, ya, qiraatul karim, ya. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Dan sedikit tambahan faedah terkait dengan bagaimana cara membaca Al-Qur'an juga tidak lepas dari ilmu bahasa Arab tentunya. Oh iya, betul. Baik. Barakallahu fiik. Kami akan kembali satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam ini terkait dengan isim, Ustaz. Apakah isim bisa dimaknai bahwa setiap kata benda itu isim? Atau lebih luas lagi, Ustaz khair? Iya, kata benda enggak cukup ya. Iya. Sebab ada namanya yang dibendakan. Nah, dalam bahasa grammar kita ya. Nah, kita itu mungkin bisa dibagi dua untuk isim ini. Ada kata benda, ada yang dibendakan. Nah, yang dibendakan itu adalah berasal dari kata kerja. Ya, tapi semuanya dikatakan isim. Ya, dalam grammar bahasa juga demikian, ismun. Nah, isim ini dalam bahasa Arab masuk kata benda. Masuk yang dibendakan berasal dari kata kerja, punya darbun daripada daraba, darbun. Kemudian safar jadi safar, rahala jadi rehla. Nah, kataba jadi kitabah. Nah, itu kitabah, darbun, kemudian apa? Naumun. Nah, itu apa? Berasal dari kata kerja. Ini digolongkan isim. Namanya apa? Isim maknan. Kalau bahasa kita apa? Yang dibendakan. Nah, bahkan lebih luas lagi dalam apa? Dalam grammar nahu. Termasuk isim apa? Isim fi'il. Nanti ada isim fi'il. Isim fi'il amar. Isim fi'il mudhari. Isim fi'il apa? Fa'amadhi. Digolong pada isim. Iya. Jadi walaupun kata isim ini umum ya. Umum mencakup semuanya. Iya. Jadi kalau dikatakan terjemahan kata benda. Iya. Nah, tidak cukup banyak kata benda. Benar. Nanti ada kata yang dibendakan. Iya. Ada juga nanti kata sifat. Iya. Itu juga isim. Iya. Baik, jazakumullah khair. Demikian ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang bisa kami angkat dan beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah Irab dan seterusnya kami akan pending pada babnya. Ini untuk memudahkan kita ya. Untuk mempelajari dari awal untuk pemula terutama dalam pembelajaran nahwu ini secara khusus. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan dan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair. Jaza atas pertanyaan antum. Kemudian khulasah dari kitab khulasah. Khulasa pembelajaran ini adalah yang titik penting ini adalah tanda isim. Titik penting. Nah, titik ini adalah tanda isim. Yang pertama hanya baru satu, yaitu tanwin. Tanwin, baik tanwin dhamma, tanwin fathah dan tanwin kasrah. Untuk mengenal ini, bukalah Al-Quran dan bukalah hadis. Nah, perhatikan itu semuanya. Kalau ketemu, jelas itu isim. Nah, pasti, kenali dulu. Sudah pasti itu. Nah, sudah pasti. Ya, insyaAllah. Tidak akan salah. Ya. Tapi, nah ini untuk pemula. Maka itu apa? Pegang itu. Kalau sudah ketahui, pegang. Ya. Jangan sampai lepas. Terutama yang baru pemula. Hmm. Yang baru belajar ini. Ya. Tapi kalau sudah belajar, sudah alhamdulillah. Sudah terbayang semuanya itu. Nah, baik, demikian saja. Jazakallahu khairan jazak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.